Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'an. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan berkisar tentang bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan masih kita sebutkan urian dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawlu As-Sadid, menjelaskan keutamaan-keutamaan at-tauhid. Tayib, kita lanjut ke perkataan beliau selanjutnya. Wa min fadha'ilihi, dan termasuk dari keutamaan at-tauhid. Allati la yalhaquhu fiha syai'un. Keutamaan yang tidak ada satupun dari amalan-amalan menyetarai atau menyamai nilai dari keutamaan tersebut. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, anna tauhida idza tamma wa kamula, sehingga keutamaan ini adalah keutamaan yang khusus terdapat pada amalan at-tauhid. Tidak ada amalan lain yang dari sisi kemuliaannya serupa, sepadan dengan sisi keutamaan tersebut. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya tauhid apabila telah sempurna fil qalbi, di dalam hati seorang mukmin, wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasi tam, dan pelakunya benar-benar merealisasikan, mewujudkan konsekuensi-konsekuensi tauhid dengan benar-benar mengikhlaskan secara sempurna ibadahnya, amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang sempurna menunjukkan pelakunya adalah seorang yang benar-benar telah menyempurnakan at-tauhid. Fa innahu yusirul qalilu min amalihi katsira. Maka dengan apa yang telah dia sempurnakan dari keikhlasan, akan menjadikan amalan yang sedikit menjadi banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentulah perkara yang kita ketahui bersama, bahwasanya satu amalan terkadang walaupun dilakukan oleh beberapa orang yang sama, akan tetapi ternyata pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada masing-masingnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tergantung dari sisi besar tidaknya keikhlasan di dalam hati masing-masing mereka. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, rubba min amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah, warubba min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Terkadang di sana ada amalan yang saghir, amalan yang kecil, tapi ternyata menjadi besar nilai dari amalan tersebut, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyebab faktornya adalah niatan orang yang mengamalkannya. Dia seorang yang ikhlas. Dia seorang yang benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang di sana ada amalan yang besar, Namun ternyata tusaghiruhun niyyah, menyebabkan amalan ini menjadi kecil pahalanya, nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Penyebab faktornya adalah juga karena niat keikhlasan yang dimiliki oleh pelakunya. Karena itulah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari keutamaan amalan-amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Para sahabat adalah orang-orang yang telah terbukti keikhlasannya, baik dalam hal keistiqamahannya di dalam memegang prinsip-prinsip at-tauhid, di mana mereka bersabar, berjihad bersama Rasul, bersabar di dalam menghadapi gangguan rintangan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin. Naam. Dan orang-orang yang benar teruji ketulusan, keikhlasan, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang berinfak sebesar, sebanyak, sepenuh satu gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang besar. Nah, Bukit Uhud, gunung yang besar, menjulang tinggi. Artinya disebutkan dalam hadis ini, apabila salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, Nabi SAW menyebutkan, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak sampai menyatarai, tidak sampai mengimbangi seukuran satu mud atau setengah mudnya infaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana amalan yang kecil yang dilakukan oleh sahabat Rasul disebabkan karena benarnya kecintaan mereka, ketulusan mereka di dalam berpegang teguh terhadap Islam dan tauhid. Keikhlasan mereka di dalam menjalankan nilai-nilai konsekuensi tauhid menyebabkan akhirnya amalan-amalan mereka dilipat gandakan pahalanya demikian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sekali lagi menunjukkan betapa besar nilai tauhid dan betapa besar manfaat seorang muslim mempelajari perkara-perkara tauhid. Naam. Karena inilah ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling mulia, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi skala prioritas dakwah para nabi dan rasul serta diikuti oleh umat-umat mereka. Ilmu yang paling dasar. Karena tatkala ilmu ini benar-benar telah terserap, telah benar-benar difahami dengan benar, dengan baik, akan menyebabkan menjadi kokoh amalan-amalan yang dibangun di atas ilmu tersebut. Naam. Wa yudha'afu a'maluhu wa aqwaluhu bighairi hasrin wala hisab. Menyebabkan dilipat gandakannya amalan-amalannya dan ucapan-ucapannya dengan tanpa ada batasan, dengan tanpa ada takaran dari sisi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu terkadang berhubungan dengan amalan. Ibadah terkadang berhubungan dengan ucapan. Sehingga amalan-amalan yang ternilai ibadah dilakukan oleh seorang hamba kapan dia telah menyempurnakan ikhlas dan tauhid, maka akan menyebabkan seluruh amalannya, baik yang bersifat ucapan, baik yang bersifat perbuatan, menjadi berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah tauhid. Faktor utamanya adalah at-tauhid. Dan yang demikian termasuk dari kekhususan keutamaan tauhid. Tidak ada di sana amalan-amalan yang dengannya menyebabkan akhirnya memberikan pengaruh yang demikian signifikan dari sisi pahala-pahala yang dilakukan oleh pemiliknya yang serupa dengan at-tauhid. Nah, warajahat kalimatul ikhlas fi mizanil abdi bihaitsu la tuqabiluha as-samawati wal ardu. Naam. Apabila tauhid ini telah sempurna, keikhlasan yang dimiliki oleh seorang hamba juga telah sempurna, dia menjalankan konsekuensi-konsekuensinya secara sempurna, akan menyebabkan kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah, ketika ditimbang pada amalan seorang hamba di hari kiamat, itu menjadi rojahat, menjadi berat. La tuqabiluha samawati wal ardu, bahkan dari sisi beratnya mengalahkan beratnya langit-langit dan bumi, demikian besar kadar dan nilai kalimat ikhlas yang dimiliki oleh seorang yang bertauhid ini. Sekali lagi, yang demikian beliau sebutkan, beliau utarakan, khususkan bagi seseorang yang benar-benar telah sempurna menjalankan, merealisasikan konsekuensi ikhlas, mengupayakan agar seluruh ucapannya ikhlas, ia harapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal. Mengupayakan agar seluruh amalannya, ibadahnya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang seperti ini tentu membutuhkan perjuangan yang berat, usaha yang harus terus-menerus diupayakan oleh seorang hamba yang dengan usahanya dan ketekunannya akan menghasilkan buah yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara as-salaf ahli ilm menyebutkan rubba hadisin wahid yahtaju ila niyat. Terkadang ketika seseorang menyampaikan satu hadis dia sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengambil faedah dari hadis yang ia sampaikan, yahtaju ila niyat, membutuhkan banyak niat. Terkadang ketika seseorang menyampaikan satu hadis, ia butuh memperbanyak niat. Niat di awal terkadang dirusak pada awal kali pertengahannya sehingga diperbaharui lagi. Terkadang hampir rusak, diperbaharui lagi, demikian seterusnya. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan terkadang satu hadis itu membutuhkan banyak niat. Karena berbolak-baliknya hati seorang hamba untuk kemudian benar-benar mengupayakan amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma 'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah saya mengobati satu amalan pun yang lebih berat untuk saya lakukan, saya upayakan pengobatannya, dibandingkan masalah niatku mengupayakan agar semua ibadahnya, semua amalannya, ucapannya, perbuatannya ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Ini termasuk dari perbuatan yang harus membutuhkan keseriusan, membutuhkan keistiqomahan, kesinambungan terus menerus seseorang mengupayakan agar dia senantiasa berada di atas keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kenapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memandang bahwasanya niat adalah perkara yang paling berat, paling sulit untuk kemudian diobati, disebabkan kata beliau rahimahullah, li'annaha tataqallabu aliyya, karena niat ini berbolak-balik pada diri beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga termasuk dari perkara yang dibahas di antara mereka para ulama, hukum seseorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu ibadah, semisal sholat, anggaplah contoh yang dia lakukan adalah sholat duha, dua rakaat. Naam, dua rakaat. Terkadang pada satu keadaan dia melakukan sholat duha dua rakaat tersebut membutuhkan perjuangan yang demikian besar, yang terus menerus dalam setiap gerak-geriknya, agar senantiasa ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, hingga dia salam menyelesaikan ibadah sholatnya. Nah, hingga dia salam menyelesaikan ibadah sholatnya. Pada awal kali takbir muncul riya, muncul sum'ah. Dia berupaya untuk kemudian mengikhlaskannya. Setelah dia ikhlas, mungkin dia ruku, muncul lagi riya, muncul lagi sum'ah. Kemudian dia kembali mengikhlaskannya. Ketika dia sujud, demikian pula muncul riya, muncul sum'ah. Hingga menyelesaikan rakaat pertama, naik ke rakaat yang kedua. Rakaat kedua juga demikian. Hingga dia selesai mengucapkan salam. Dibahas di kalangan mereka para ulama, apakah hukum ibadahnya sah atau tidak. Ini perkara yang juga dibahas ternyata di kalangan mereka para ulama. Dan mereka para ulama sepakat, ibadah orang yang seperti ini teranggap sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia terus menerus mengupayakan agar supaya hatinya senantiasa beribadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan demikian pula bukan perkara yang dibenarkan seseorang meninggalkan amalan ibadah karena takut riya. Bukan termasuk amalan yang dibenarkan di dalam Islam seseorang meninggalkan membaca Al-Quran, meninggalkan berpuasa, meninggalkan sedekah, meninggalkan mengerjakan sholat dan yang semisalnya, dengan alasan takut terjatuh ke dalam syirik kecil, riya, pamer atau sum'ah, ingin agar dipuji oleh orang yang melihatnya, mengetahui amalannya. Tapi harus dikerjakan dan harus dia berupaya untuk melawan bisikan-bisikan asyaitan di dalam hatinya untuk menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, al-amalu atarkul amali li ajli nasi riya'un wal-amalu li ajli nasi syirkun. Tarkul amal li ajli nasi riya'. Meninggalkan amalan disebabkan karena manusia, takut dibilang sok pamer, takut dibilang sok alim, sok baca Al-Quran, ataukah mungkin takut nantinya dia dipuji-puji oleh orang-orang yang melihatnya dan yang semisalnya. Karena manusia ditinggalkan amalan soleh. Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan, huwa riya, itulah riya, itulah riya. Sehingga belum memahami makna riya tidak hanya mengerjakan amalan karena manusia, tapi meninggalkan amalan karena pujian, karena sanjungan dari orang yang ada di sekitarnya. Ini juga termasuk dari perbuatan riya yang diharamkan di dalam al-Islam. Wal amalu li ajli nasi syirkun, adapun beramal murni untuk manusia, beramal murni untuk manusia, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian, itulah kesyirikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. (Tuh) Sehingga dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah menjelaskan demikian besar keutamaan at-tauhid apabila seorang hamba mampu menyempurnakannya dan mampu menjalankan konsekuensi-konsekuensi keikhlasan dari tauhid tersebut. Wa imaruha min jami'i khalqillahi, bahkan kalimat ikhlas yang dia miliki tidak hanya mengungguli beratnya langit dan bumi, bahkan apabila ditambah dengan para penghuni-penghuninya dari seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya langitnya, bukan hanya buminya, bahkan seluruh makhluk yang tinggal di atasnya, yang tinggal di dalamnya dengan 7 lapis pada masing-masingnya. Itu ternyata lebih berat kadar timbangan kalimat la ilaha illallah yang dimiliki oleh seorang hamba apabila sekali lagi dengan syarat dia berhasil menyempurnakan at-tauhid dan menyempurnakan al-ikhlas, sehingga beribadah hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta kesembuhan ketika sakit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundi nasib tawakal hanya kepada Allah bukan kepada makhluk, bergantung menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sempurnanya tauhid yang dimiliki oleh dirinya. Kama fi hadis Abi Sa'id al-Madzkur fi tarjamah wa fi hadis al-Bitaqah allati fiha la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri yang disebutkan di dalam bab ini, demikian pula hadis Bitaqah yang disebutkan di dalam hadis ini keutamaan la ilaha illallah allati wuzinat 99 sijilan min adz-dzunub, yang ketika itu juga ditimbang 99 lembar perbuatan amalan dosa-dosanya, dibandingkan antara perbuatan dosanya tersebut dengan satu kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Naam. Sehingga Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dikhususkan sekali lagi bagi mereka, dikhususkan sekali lagi bagi mereka orang-orang yang berhasil menyempurnakan tauhidnya, orang-orang yang berhasil menyempurnakan keikhlasannya. Sehingga hadis-hadis ini memberikan motivasi yang positif bagi kita sebagai umat Islam agar terus mengkaji tauhid, agar terus berupaya mengevaluasi tauhid, mengevaluasi ikhlas, bukan sekali lagi sebagai hadis yang menyebabkan akhirnya kita bertawakal dengan tauhid dan meninggalkan amalan-amalan saleh. Bukan demikian hadis tersebut faedahnya. Nah, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid itu dikhususkan bagi seseorang yang berhasil menyempurnakan tauhid, yang berhasil menyempurnakan al-ikhlas. Nah, ini tentu keutamaan yang demikian besar. Wa kullu sijilin yablughu maddal basar, yang masing-masing dari lembaran catatan dosanya dalam hadis Bitaqah disebutkan sejauh mata memandang, menunjukkan demikian besar catatan yang ia amalkan, menunjukkan demikian banyak tulisan-tulisan yang tercatat di dalam lembaran tersebut dari amalan-amalannya. Nah, وَذَلِكَ لِكَمَالِ إِخْلَاسِ قَائِلِهَا, kenapa di dalam hadis Al-Bitaqah kalimat ikhlas yang ia miliki ternyata mengalahkan 99 lembar catatan dosanya yang masing-masing lembarnya sejauh mata memandang. Dan kenapa pula di dalam hadis Abu Sa'id disebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang ternyata lebih berat dibandingkan bumi dengan 7 lapisnya, langit dengan 7 lapisnya, ditambah dengan penghuni-penghuninya. Penyebabnya kata beliau rahimahullah, ini diperhatikan, zalika likamali ikhlasi qailiha, yang demikian disebabkan karena sempurnanya keikhlasan orang yang mengucapkannya. Ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata beliau rahimahullah, wa kam mimman yaquluha la tablugh hadzal mablagh. Namun sekali lagi yang perlu untuk kita ketahui secara bersama dan kita perhatikan adalah betapa banyak orang yang mengucapkannya tidak sampai pada tingkatan yang seperti ini. Orang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata kalimat yang kebanyakan orang mengucapkannya ketika ditimbang pada hari hisab ternyata beratnya tidak sebagaimana berat yang disebutkan dalam hadis bitaqah. Demikian pula disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa penyebabnya? Ini butuh untuk dievaluasi, ini butuh untuk kemudian kita pelajari dan kita berupaya untuk terus mengupayakan diri kita terbersihkan dari sisi-sisi kekurangan tersebut. Kata beliau rahimahullah, li'annahu lam yakun fi qalbihi min at-tauhid wal ikhlasil kamil. Karena di dalam hatinya tidak terdapatkan tauhid dan keikhlasan yang sempurna. Misla wala qariba mimma qama biqalbi hadzal 'abdi, yang semisal atau mendekati keikhlasan yang dimiliki oleh sang hamba yang disebutkan di dalam hadis bitaqah. Sehingga sekali lagi hadis bitaqah di dalamnya berisikan keutamaan seorang hamba yang dia meninggal dunia di atas at-tauhid yang sempurna, keikhlasan yang sempurna, sehingga dengannya akhirnya kalimat tauhidnya akan mengalahkan beratnya seluruh dosa-dosa yang ia amalkan, hingga akhirnya Allah beratkan timbangan amalan kebajikannya disebabkan karena tauhidnya, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Hadis ini sekali lagi diperuntukkan bagi seseorang yang telah menyempurnakan tauhid dan keikhlasan. Naam. Wa min fadha'il tauhid, termasuk dari keutamaan tauhid, kata beliau rahimahullah, annallaha takaffala li ahlihi bil fathhi wan nasri. Termasuk dari keutamaan tauhid, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi para pemiliknya akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pertolongan di dunia, wal izza wasyarafa wa husulul hidayah, atau wal izzi wasyarafi wa husulul hidayah. Demikian pula Allah jamin pelakunya akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, wasyarfi kehormatan di dunia dan di akhirat, wa husulul hidayah akan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, wa taysiri lil yusra, dan Allah mempermudah dia untuk melakukan perkara-perkara yang mudah dari seluruh urusan-urusannya. Subhanallah. Wa islahil ahwal, bahkan Allah Azza wa Jalla akan menjamin seluruh keadaannya akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan-amalannya akan diperbagus oleh Allah Azza wa Jalla. wa tasdidi fil aqwali wal af'al, dan akan dijamin pula untuk diluruskan seluruh ucapan-ucapannya dan seluruh dari perbuatan-perbuatannya. Ini semuanya sekali lagi jaminan dari sisi Allah bagi seorang hamba manakala dia benar-benar mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga seluruh dari kebaikan di dunia dan di akhirah muaranya adalah ke perkara tauhid. Sebagaimana seluruh kejelekan di dunia dan di akhirah, walaupun sebesar apapun amalan yang diamalkan, pengorbanan yang dia korbankan, muaranya adalah disebabkan karena dia tidak merealisasikan tauhid, bahkan mengamalkan pembatal dari tauhid berupa kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadz billah, wal iyadz billah. Bila mana demikian besar keutamaan tauhid, maka memotivasi sekaligus menyadarkan kita seluruhnya betapa besarnya manfaat, fadilah, keutamaan yang terkandung pada amalan tauhid tersebut. Sekaligus menambah rasa harap kita, semangat kita untuk senantiasa mengadahkan kedua tangan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar bisa merealisasikan keikhlasan di dalam berkata yang berhubungan dengan ibadah, di dalam perbuatan yang berhubungan dengan ibadah, agar benar-benar melakukan ibadah tersebut di atas pondasi at-tauhid. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa minha, dan termasuk dari keutamaan tauhid yang lainnya, annallaha yudafi'u 'anil muwahhidin ahli al-imani syurura ad-dunya wal akhirah. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'di rahimahullah, termasuk dari keutamaan tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan menolak pada ahli tauhid seluruh kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Tertolaknya seluruh kejelekan dunia dan akhirat disebabkan karena apa? Karena at-tauhid. Karena at-tauhid. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan pada seluruh urusan-urusan Nabi Yusuf alaihi salam, hingga Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada nabinya Yusuf alaihi salam di dunia dan di akhirat. Penyebabnya adalah karena at-tauhid. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah sebutkan sesungguhnya Yusuf alaihi salam adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang benar-benar mukhlasin, beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat demikian besar keutamaan at-tauhid ini pada diri pemiliknya. Nah, demikian pula lihat bagaimana syaitan ketika iblis ketika dia berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan semua ibnu Adam, untuk menyesatkan semua ibnu Adam, hingga ia berjanji akan mendatangi ibnu Adam dari depan mereka, belakang mereka, kanan kiri mereka, hingga hampir-hampir saja ia berjanji untuk mengupayakan agar ibnu Adam tidak ada di antara mereka, menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, iblis alaihi laknatullah mengecualikan, menyebutkan pengecualian, ia tidak bisa menggoda, ia tidak bisa memberikan tipu daya, ia tidak bisa menyesatkan sekelompok dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah sebutkan perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hamba engkau yang ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang ikhlas beribadah hanya untuk Allah, Allah membantu dirinya, Allah memberikan taufik kepada dirinya, Allah memberikan hidayah untuknya hingga ia terselamatkan dari tipu daya makar asyaitan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yamunnu 'alaihim bil hayati thayyibah, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan anugerah kenikmatan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh-sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Doa yang senantiasa kita dianjurkan untuk memintanya kepada Allah, memohon atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, terselamatkan dari azab neraka jahanam. Ternyata penyebab faktor utamanya adalah keikhlasan seorang hamba tauhid, seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuma'ninati ilaih, dan Allah memberikan kepada dirinya perasaan tenteram, perasaan tenteram, tidak memiliki rasa was-was takut nasibnya di kehidupan yang setelahnya, nasib anak-anaknya, keturunannya bagaimana setelah matinya. Seorang ahli tauhid, karena sempurnanya tauhidnya menyebabkan sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, sehingga hatinya dipenuhi dengan ketenangan, ketenteraman ketika hidup di alam dunia. Wa tuma'ninati bi dzikrihi, bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka rasa tenteram ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, saya berzikir kepada Allah namun tidak merasakan ketenteraman, saya membaca Al-Qur'an namun ternyata tidak merasakan ketenteraman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hatinya masih senantiasa gundah, hatinya masih senantiasa sedih. Penyebabnya yang harus ia periksa adalah tauhidnya, adalah ikhlasnya di dalam beribadah, apakah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena ketika seorang benar-benar mengikhlaskan ibadahnya dan tauhidnya hanya kepada Allah, akan menyebabkan semua yang dia lakukan menjadi bermanfaat, akan merasakan manfaat dari apa yang dia amalkan. Wa syawahidu hadhil jumali minal kitab wa sunnah katsiratun ma'rufatun wallahu a'lam. Dan untuk menyingkat waktu, beliau rahimahullah menyebutkan syawahid, dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan dari kalimat-kalimat yang saya sebutkan, keutamaan tauhid yang sebagiannya telah kita sebutkan di pembahasan pada malam hari ini, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, itu demikian banyak kalau kita mau menyarinya. Dan demikian pula diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya, sehingga bukan omong kosong, bukan perkataan yang tidak ada sumbernya, tapi ini adalah perkataan yang benar, terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam Sunnah, sehingga wajib bagi seorang Muslim untuk meyakini kebenarannya. Wallahu a'lam. Ini selesai dari syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.